آله وسلم أما بعد. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kembali الله عز وجل mempertemukan kita di salah satu rumahnya dalam rangka membangun ibadah kepadanya melalui majlis ilmu. Kita menyadari bahwa sekian banyak riwayat datang menjelaskan tentang keutamaan majlis ilmu itu sendiri. Di sana juga ada nas yang menjelaskan tentang ketidaksukaan dan kebencian syayatin terhadap majlis zikir, yakni majlis ilmu. Barakallahu fiik. Tentu harapan kita kepada Allah Jalla Subhanah, majlis ibadah ini bernilai ibadah di sisinya dengan memperbaiki niat dan keikhlasan kita semata-mata mencari ridhonya Allah Jalla Subhanah. Keikhlasan di dalam belajar ilmu harus selalu tertanam pada diri kita. Realita dan bukti dari keikhlasan itu adalah adanya keinginan pada diri kita untuk melaksanakan firman Allah Jalla wa'ala yang memerintahkan kita untuk mencari ilmu dan belajar agama. Seperti firman Allah Jalla wa'ala: fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Kedua, bahwa kita ingin melindungi dan memelihara diri kita, melindungi dan memelihara agama kita, menjaga dan memperbaiki kaum muslimin dari perilaku dan pengabdi atau ibadah, corak ibadah yang menyelisihi tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebutkan oleh para ulama tentang nampak tilas dari keikhlasan seseorang dalam belajar agama Allah Jalla fi'ula. Kita berharap kepada Allah Jalla Subhanah, pengabdian pada siang hari ini melalui majlis ilmu diterima olehnya dan dicatat menjadi amal soleh di sisinya. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Karena kita dengan ilmu mengetahui, untuk mendapatkan sebuah nilai pengabdian di sisi Allah Azza wa Jal, bukan karena dilihat dari bilangan dan jumlah yang hadir di majlis itu sebagai bukti bahwa Anda itu diterima, sama sekali tidak. Ternyata yang akan menjadi tolak ukur penilaian itu ada pada masing-masing kita. Sebagai seorang da'i atau sebagai orang mu'allim dan muta'allim, diterima pengabdian itu di majlis, ternyata dari diri-diri mereka, itulah dia keikhlasan dan niat mereka untuk mencari ridhonya Allahu Jalla fi'ula. Kedua, saya mengingatkan bahwa selalu saya tekankan kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam kondisi carut marutnya keadaan generasi muslimin, sudah tidak lagi nampak tuntunan Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam dalam semua praktik agama kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita hidayah untuk mengikuti langkah beliau alaihi salatu wassalam. Dengan hidayah ini kita mencoba untuk menata hidup kita, menata segala macam bentuk pengabdian kita kepada Allah Jalla subhanahu. Kita mencoba untuk merapikan dan meluruskan semua yang terkait dengan amalan lahiriah kita dan batiniah kita kepada Allah Jalla fi'ula. Bahkan di sana kita menjumpai dan menemukan adanya bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla subhanahu. Tatkala kita menemukan ada lahiriah kita salah dan keliru, kita dibukakan segera peluang untuk bertaubat kepada Allah Jalla subhanahu. Di saat amaliyah batiniah kita itu akan menuju kebengkokan dan telah terjatuh di dalam kebengkokan, apakah dalam harapannya kita, dalam tawakalnya kita, dalam cintanya kita, dan segala yang terkait dengan amalan-amalan batiniah, kita bisa memperbaiki diri kita. Barakallahu fiik. Kita segera kembali membuka pintu taubat kepada Allah Jalla subhanahu. Apa yang kita sebutkan ini merupakan kekuatan pada diri seseorang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Jalla subhanahu. Karena tidak ada yang dibutuhkan setelah seseorang itu mendapatkan taufik untuk berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas manhaj yang hak, kecuali hidayah untuk menjadi orang yang istiqamah di atasnya. Hidayah untuk menjadi orang yang istiqamah di atasnya. Barakallahu fi. Benar, ada orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa'ala, mengerti kesyirikan, mengerti tauhid, mengerti sunnah, mengerti kebid'ahan, tetapi Allah Jalla wa'ala tidak memberikan taufik baginya untuk diistiqamah di atasnya. Barakallahu fi. Maka kebutuhan kita kepada istiqamah di atas inilah yang selalu kita minta kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau saja imam al-istiqamah Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Kalau imam al-mustaqimin Imam Ahlul Istiqamah, Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini, fanahnu min babi aula. Tentu kita lebih pantas lagi, lebih patut lagi untuk banyak berdoa kepada Allah Jalla Subhanahu. Anda boleh bangga ketika mendapatkan hidayah untuk mengilmui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun engkau harus barakallahu fikum selalu meminta agar bisa istiqamah sampai kemudian akhir hayat kita bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Kita telah ditunjukkan oleh Allah Jalla wa'ala perjalanan hidup hamba ini, yang kemarin kita husnudzan kepada dia bahwa dia adalah alimus sunnah, dia adalah seorang ulama, tapi pada akhirnya itulah mahalnya istiqamah barakallahu fikum. Pada akhirnya keluar, dia tidak menyangka dan tidak pernah menduga. Barakallahu fikum, kalau tinjau dari sisi gurunya, gurunya adalah orang-orang besar. Kalau kita tinjau dari murid-muridnya, aduhai betapa banyak muridnya. Tetapi tetap hati itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Dia yang membolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendak Allah Jalla subhanahu. Dan Allah Jalla wa'ala tidak akan berbuat zalim kepada siapapun ketika Allah Jalla wa'ala membalikkan hati yang tadi cinta kepada kebenaran lalu kemudian benci kepadanya, yang tadi dia tampil untuk membela kebenaran lalu kemudian tidak ada lagi semangat padanya, yang tadi dia berjalan di atas kelurusan berubah menjadi kebengkokan. Allah Jalla wa'ala tidak akan berbuat zalim pada hambanya, namun hamba itulah yang telah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, butuhnya kita kepada taufik dan hidayah untuk istiqamah ini adalah amat-amat sangat besar. Maka termasuk dari jalur dan jalan untuk mendapatkan keistiqamahan adalah hormati apa yang Allah telah berikan kepada engkau dari hidayah ini. Muliakan apa yang Allah Jalla wa'ala telah berikan kepada engkau dari hidayah ini. Maka engkau harus meletakkan pada posisi yang paling tinggi hidayah untuk berjalan di atas al-haq, hidayah untuk berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja engkau menomor sekiankan hidayah lalu mengedepankan dirimu sendiri, engkau mesti akan ditindih barakallahu fikum, engkau mesti akan diinjak-injak rahimani wa rahimakumullah. Maknanya engkau akan menjadi rendah dan terhina barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala akan membalas seseorang sesuai dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Al-jaza'u min jinsil amali. Ketika seorang muslim, ketika seorang muslimah menghormati kebenaran yang datang dari Allah Jalla fi'ula, maka Allah Jalla wa'ala akan memuliakannya, Allah Jalla wa'ala akan menghormatinya, Allah Jalla wa'ala akan memberikan bantuan dan pertolongan. Walaupun mungkin dia bertemu dan berjumpa dengan tantangan yang sangat besar barakallahu fikum di dalam hidupnya, orang yang benci dan tidak suka lebih banyak terhadap orang yang mau berjalan bersamanya. Sudah saya menukilkan ucapan Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala, termasuk dari pertolongan Allah Jalla wa'ala terhadap seorang mukmin dan mukminah tatkala dia menyaksikan lawannya itu bermaksiat kepada Allah Jalla subhanahu. Cukup pertolongan dan bantuan bagi seorang dari Allah Jalla wa'ala di saat dia melihat lawannya itu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fi. Maka oleh karena itu, usi nafsi wa iyyakum untuk terus menghormati al-haq ini, menghormati hidayah ini, Allahu Jalla wa'ala akan memberikan penghormatan yang lebih pada diri kita. Pemuliaan yang lebih atas pemuliaan kita terhadap al-haq itu. Allahu Jalla wa'ala akan mempersiapkan lipatan nilai dan ganjaran. Serta lipatan barakallahu fikum tabungan di sisinya. Di saat seorang hamba itu membuka pintu kebaikan dan kebajikan satu saja, Allah akan mempersiapkan 700 lipatan kebaikan, bahkan nilai kebaikan yang berlipat-lipat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah, setelah ini semua saya tetap mengingatkan, kita harus membakar semangat kita untuk menebar sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Menebar barakallahu fikum kebenaran di tengah kaum muslimin. Jangan sampai kita didahului oleh ahlul batil. Jangan sampai kita kalah semangat dengan ahlul batil dalam menyebarkan sunnah Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Dalam menyebarkan al-haq kepada segenap kita kaum muslimin. Subhanallah, ahlul batil menempuh sekian cara dan langkah untuk menyebar kebatilannya barakallahu fikum, sementara terkadang kita masih tidur, kita masih belum barakallahu fikum bangun, sementara mereka sudah berjalan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita harus memompa semangat untuk menebar sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Anda merupakan kebahagiaan tatkala engkau menyelamatkan dirimu dan keluargamu. Tapi ingat apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam barakallahu fikum firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Anda menyempurnakan diri Anda untuk menjadi orang yang keluar dari khasarah, kerugian. Anda juga berusaha menyempurnakan orang lain barakallahu fikum melalui pintu da'watu ilallah jalla subhanahu. Dan tata cara atau langkah berdakwah itu terlalu banyak. Engkau bisa melakukan sesuatu yang tersampaikan padanya melalui jalan ini, sunnah Rasul alaih salatu wassalam, bimbingan Allahu Azza wa Jalla. Engkau sedang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tetap saya ingatkan bahwa berjalan di dalam dakwatu ilallah, menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan banyak resikonya di tengah jalan. Dunia Anda tidak dijanjikan oleh pemilik dakwah ini, namun Anda dijanjikan surga oleh Allah Jalla Subhanahu. Allah Jalla wa Ala tidak menjanjikan bagi engkau dunia, di dunia ini atau nilai-nilai dunia. Namun Allah Jalla wa Ala menjanjikan buat engkau nilai besar untuk akhirat. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka tidak adanya janji dunia terhadap orang yang menebar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga menjadi ujian. Kalau sekiranya dakwah ini menjadi ladang dunia, semua orang ingin tampil di dalamnya barakallahu fikum. Semua orang ingin masuk di dalamnya, bukan karena sunnah itu, karena ada janji-janji dunia barakallahu fikum padanya. Namun subhanallah, Imamul Anbiya wa Imamul Rusul dan imam di dalam dakwah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan rezekinya di bawah kilatan pedang barakallahu fikum. Padahal beliau adalah imamul dakwah, beliau adalah imamul muttaqin, beliau adalah imam ahlul istiqamah, beliau adalah imamnya para nabi dan rasul. Ternyata rezekinya berada di bawah kilatan pedang barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kurang yang diperoleh di dalam dakwatu ilallahi jalla wa'ala itu juga merupakan ujian yang Allah jalla wa'ala berikan. Sehingga orang-orang yang memasuki dakwah itu memang orang-orang yang punya kesiapan. dan punya jiwa besar barakallahu fikum untuk menjalankan rodanya, karena janji dunia itu tidak ada. Yang ada adalah simpanan dan tabungan amal soleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Perjalanan a'immatus sunnah di dalam memikul amanah dakwah ilallah Jalla wa Ala yang ada di dunia ini adalah ujian dan cobaan, penyiksaan barakallahu fikum, karena mereka menebar sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa sallam. Namun setelah mereka meninggal dunia, mereka mendapatkan sanjungan dan pujian di dunia barak dari dunia. Sebelum atau setelah mereka mendapatkan sanjungan dan pujian min Rabbina Jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi saya mengingatkan, jangan sampai kita pupus semangat untuk kemudian menyebarkan sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Perlu saya sekali lagi mengingatkan, ternyata menebar sunnah ini harus dibarengi dan dihiasi dengan akhlak dan adab. Harus dihiasi penebarannya dengan akhlak dan adab, dengan sifat-sifat yang agung dan mulia barakallahu fikum. Kalau itu yang dilakukan oleh seseorang yang menebar sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, menghiasi dirinya dengan akhlak, menghiasi dirinya dengan adab, menghormati barakallahu fikum orang tua, menyayangi rahimani wa rahimakumullah yang kecil, menebar salam kepada siapapun dari kaum muslimin, lalu memberikan hadiah kepada siapapun yang dia mampu, berharap untuk hidayah buatnya, tentu ini adalah langkah untuk menghiasi dakwah yang besar ini, menghiasi dakwah yang agung dan mulia ini, sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita junud tentara-tentara sunnah ini. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita hizbuhu, yaitu pasukan Allah Jalla wa Ala untuk menebar kemuliaan di muka bumi ini dan menebar rahmat, yang itu merupakan sifat dari agama Islam, menebar rahmat kepada segenap kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyira al-ikhwah, kita langsungkan barakallahu fikum membaca matan karya al-imamu Ahmad rahimahullah di dalam kitab usul sunnah. Beliau kala, wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها. كتب ليو ترمس در السنة ينواجب untuk diketahui dan diilmui serta diyakini, yang barang siapa meninggalkan satu bagian saja daripadanya, tidak akan diterima. Ai, dia bukan menjadi ahlus sunnati wal jamaah. Bila dia tidak beriman dengannya, maka dia tidak dikatakan beriman dengannya. Lam yakun min ahliha, bukan termasuk ahlus sunnati wal jamaah. Apa perkara itu? Beliau memberikan jawaban, yaitu beriman kepada takdir Allah Jalla wa Ala yang baik dan yang buruk, membenarkan segala hadith-hadith yang datang padanya dan mengimani hadith-hadith tersebut. Tidak dikatakan pada hadis-hadis itu lima. Kenapa? Wala kaifa, dan juga tidak dikatakan atau tidak boleh mengatakan kaifa, bagaimana. Namun yang ada adalah membenarkan dan juga mengimani biha dengan hadis-hadis yang datang terkait dengan permasalahan takdir Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ikhwah, kita mengetahui bahwa beriman kepada takdir merupakan rukun iman yang keberapa, Huda? Beriman kepada takdir merupakan rukun iman yang keenam. Abu Imam, coba disebutkan rukun iman. Ada enam. Pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada nabi-nabinya, kitab-kitabnya secara umum, ya, beriman kepada takdir yang baik dan buruk, beriman kepada hari akhir. Sesuai dengan sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada takdir adalah rukun iman yang keberapa tadi, Huda? Rukun angge. Rukun iman yang keenam, barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala memberikan isyarat dan sikap keselamatan terkait dengan permasalahan takdir Allah Azza wa Jal yang baik atau yang buruk. Pertama, Anda harus membenarkan semua riwayat yang terkait dengan takdir baik dan buruk tersebut. Yang kedua, Anda harus benar-benar yang ada itu adalah keimanan terhadap takdir Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, jangan sekali-kali memainkan akal padanya dengan mengatakan lima, kenapa? Dengan mengatakan kaifa, bagaimana kok saya ditakdirkan ini, ditunda, diberikan demikian. Harus dijauhi, barakallahu fi. Jangan sampai kita mempermainkan akal di dalam masalah takdir Allahu Azza wa Jalla. Yang ada adalah iman. Yang ada adalah kejujuran. Yang ada adalah menyerahkan semuanya kepada nas. Karena ketika kita berbicara sesuatu yang gaib, itu terkait dengan perbuatan Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala, lalu kita mempermainkan akal, disitulah pintu barakallahu fikum kesesatan. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala yakul, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Dia Allah Jalla wa'ala tidak ditanya apa yang diperbuat Allah Jalla subhanahu, apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Allah Jalla fi'ula. Tidak disoal dan tidak ditanya, barakallahu fi. Namun sebaliknya kata Allah Jalla wa'ala, yang akan ditanya, barakallahu fikum, adalah mereka manusia itu sendiri. Kenapa dia berbuat demikian? Apa alasannya berbuat demikian? Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, terkait dengan persoalan takdir, yang ada adalah keimanan. Yang ada adalah sikap kejujuran dan mengembalikannya kepada nas-nas, baik di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan tentang bentuk atau macam-macam takdir Allah Jalla wa'ala. Ada yang itu merupakan takdir, barakallahu fikum, umuri. Takdir umuri itu terkait dengan, barakallahu fikum, hadir Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu datangnya malaikat di rahim untuk kemudian mencatat empat perkara. Nah, takdir pencatatan barakallahu fikum empat perkara ini dalam istilah ulama kita ini disebut dengan takdir umuri. Takdir barakallahu fikum umur. Seumur itu ada takdirnya barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada malaikat untuk menulis barakallahu fikum bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun au sa'idun. Empat hal yang ditulis dalam takdir umuri, seumur perjalanan makhluk itu kemudian datang kematian menjemput, ditulis rezekinya, ditulis barakallahu fikum ajalnya, ditulis amalnya, saqiyun au sa'id, kecelakaan atau kebahagiaan, ditulis barakallahu fikum dalam takdir umuri. Kemudian yang kedua, takdir as-sanawi, penulisan yang terjadi dalam setiap tahun. Itulah yang disebutkan di dalam surat Al-Qadar barakallahu fikum. Terkait dengan takdir rahimani wa rahimakumullah, di bulan barakallahu fikum Ramadan setahun ditulis rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah takdir yaumi. Takdir barakallahu fikum yaumi, setiap hari terjadi perubahan. Ya, ketentuan takdir rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa penulisan takdir baik berbentuk sanawi, umuri, setiap umur hamba atau setiap tahunnya atau setiap harinya, semua penulisan takdir ini kembali kepada takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Kembali barakallahu fikum kepada takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitab Usulus Sunnah ini ingin menyebutkan, siapa saja yang tidak beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, maka dia laisa min ahlis sunnah. Bukan dia termasuk ahlus sunnati wal jamaah barakallahu fi. Kaifal misal, orang yang tidak percaya kepada takdir Allah Jalla subhanahu, telah disebutkan dalam firq terjadinya perpecahan di tengah umat ini muncul di antaranya terkait dengan takdir, maka kelompok ini disebut dengan apa? Qadariyah barakallahu fik. Kelompok ini disebut dengan Qadariyah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari sebab keluarnya mereka dari jalan yang benar dalam persoalan takdir adalah berdalam-dalam dalam masalah takdir dan mempergunakan akal di dalam mencerna takdir Allah Jalla Subhanahu, sehingga sampai kemudian mereka difonis oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata majusu hadhil ummah, majusinya umat ini barakallahu fikum adalah kaum Qadariyah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana keyakinan mereka tentang takdir, ya Baqir? Keyakinan kaum Qadariyah tentang takdir Allah Jalla Subhanah. Gimana? Kaif? Benar, perbuatan jelek kan tadi sudah disebutkan, segala takdir yang baik dan takdir yang buruk itu datangnya dari Allah Jalla fi'ala. Ya benar. Ya. Keyakinan sehingga kaum Qadariyah itu difonis menjadi ahlul batil terkait dengan persoalan takdir. Apa ucapan kaum Qadariyah, keyakinan batil kaum Qadariyah terhadap takdir? Taufik. Murji'ah itu. Naam. Abdullah. Apa keyakinan kaum Qadariyah? Barakallahu fiik. Ma indak? Hari. Huda. Apa-apa yang dilakukan itu semuanya tidak terlepas dari Allah. Jadi apa yang diamalkan, perbuatan yang jelek baik itu dia emang usaha seseorang sendiri. Jadi barakallahu fikum. Bahwa apa yang dilakukan oleh manusia ini tidak ada kaitannya dengan Allah Jalla wa'ala. Manusia mutlak yang memiliki kemampuan untuk membuktikan, menciptakan, berbuat barakallahu. Tidak ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memfonis barakallahu fikum kaum Qadariyah majusu hadhil ummah, majusinya umat ini dari sisi apa, sampai kemudian disamakan dan diserupakan dengan majusi. Orang-orang majusi memiliki dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Kaum Qadariyah dibangsakan dengan kaum Majusi karena manusia itu diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala dan perbuatannya diciptakan oleh dirinya sendiri. Dua Tuhannya barakallahu fikum, sehingga Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam memfonis kaum Qadariyah ini adalah Majusi umat ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini terkait dengan persoalan takdir barakallahu fikum. Tadi kita disebutkan oleh al-imamu Ahmad rahimahullah, yang ada adalah keimanan, dan yang kedua mengembalikan persoalan takdir kepada nas-nas dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengan akal menyoal kenapa, jangan dengan akal menyoal bagaimana. Yang ada adalah taslim, menerima barakallahu fikum. Mungkin Anda menganggap sebuah ketentuan barakallahu fikum pada diri Anda itu kurang tepat, kurang baik. Ternyata dalam ketentuan takdir untuk menjadikan Anda itu sadar, kembali bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Memang dari bukti takdir ini adalah jelek, tetapi barakallahu fikum di belakangnya adalah kebaikan. Sehingga terkait dengan perbuatan Allah itu tidak ada yang jelek barakallahu fikum. Semuanya adalah baik rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ketika kita salah dan keliru di dalam mengimani takdir Allah Jalla wa'ala, dikhawatirkan kita akan terjatuh barakallahu fikum pada dua golongan orang yang telah tersesat. Pertama Qadariyah, dan yang kedua adalah lawanannya Jabriyah. Jabriyah mengatakan lawanan dari ucapan Qadariyah. Jabariyah mengatakan semua perbuatan manusia ini majburah, dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia itu tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, tidak punya niatan, tidak punya kemauan untuk bekerja, untuk berbuat. Semuanya itu mereka dipaksa. Kalau mencuri, dipaksa untuk mencuri. Kalau minum khamar, dia dipaksa oleh Allah untuk minum khamar. Pada akhirnya, kaum Jabriyah ini menuding Allah berbuat zalim apabila dia menyiksa hambanya yang dipaksa berbuat jelek. Kejahatan di atas kejahatan lahir karena sebuah kesesatan, barakallahu fikum. Jadi Jabriyah mengatakan bahwa manusia ini adalah majburah. Perbuatan-perbuatannya yang baik atau yang buruk itu majburah, dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbuat. Karena konsepnya sudah salah dan keliru. Dalam konsep ini kan ada penolakan. Manusia itu enggak punya kehendak. Manusia itu tidak punya keinginan. Karena konsep ini menyelisihi, barakallahu fikum, prinsip yang benar, melahirkan kemudian nilai yang lebih jahat. Allah zalim menurut mereka bila menyiksa hambanya yang salah. Kenapa mengatakan menuding Allah Jalla wa'ala zalim? Karena Allah memaksa mereka. Ini menurut pemahaman siapa? Jabriyah. Qadariyah tadi sebaliknya. Manusia mutlak yang berbuat baik, berbuat jelek, tidak ada kaitannya dengan ketentuan dan kehendak Allah Jalla Subhanahu. Bertolak belakang, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga ahlus sunnati wal jama'ah berada di tengah-tengah antara dua kesesatan ini. Bagaimana bentuk tengah-tengahnya, ya Azwar, Aba Ibrahim? Bagaimana bentuk tengah-tengahnya? Ini melampaui batas. Yang itu melampaui batas. Lah tengah-tengahnya sekarang, yang itu merupakan jalan ahlus sunnati wal jamaah. Mada? Ketika seorang mengatakan manusia punya kehendak, bantahan terhadap siapa? Ayo. Hah? Bantahan terhadap Jabriyah. Tapi kehendak manusia ini di bawah kehendak Allah. Bantahan terhadap siapa? Qadariyah, barakallahu fikum. Ya. Jadi wasat ahlus sunnati wal jamaah pada dua kelompok ini, di tengah-tengahnya mereka, di antara dua yang tersesat ini, adalah manusia punya kehendak. Bantahan terhadap Jabriyah. Kaum Jabariyah yang menolak, manusia ini dipaksa. Namun kehendak manusia ini semuanya di bawah kehendak siapa? Allahu Jalla wa'ala. Bantahan terhadap kaum Qadariyah yang mengatakan Allah tidak punya kehendak. Manusia yang mutlak menciptakan perbuatannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita ingin dalil sikap wasat di tengah-tengahnya ahlus sunnati wal jamaah ini. Tentu sikap yang dibangun di atas dalil. Apa dalilnya kalau demikian? Di mana? Ketika orang mencuri itu mencuri mau dihukum sama Umar, atau berwaktu dia mengatakan ini sudah takdir saya. Kemudian Umar waktu berwaktu mengatakan saya memotong tanganmu juga ini sebagai takdir Allah. Apa dalilnya di situ? Takdirnya, ini takdir untuk itu. Takdir untuk dia berkenan mencuri. Dan juga memotongnya itu juga kehendak dari Allah juga dengan hukuman itu. Tidak ada dalil yang menjelaskan sikap tengah-tengahnya ahlus sunnati wal jamaah antara kaum Qadariyah dan Jabriyah. Sekarang kita ingin dalilnya bahwa ahlus sunnati wal jamaah memegang prinsip wasat, wasata itu dibangun di atas dalil. Barakallahu fikum. Yaqulu rabbuna jalla fi'ula ya wa ma tasha'una illa ayyasha Allah wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Ya, tiadalah kalian dan tidaklah kalian menginginkan sesuatu melainkan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ayat ini bantahan terhadap kaum Jabriyah dan bantahan terhadap kaum Qadariyah. Barakallahu fikum. Maka di atas dalil inilah ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah berjalan rahimani wa rahimakumullah. Apa batil tadi dalilnya? Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Kepiani maknanya. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu melainkan karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kehendak dan kehendak manusia itu tidak mungkin akan bisa terlaksana dan terwujud kecuali bila Allah jalla wa ala menghendakinya. Barakallahu fikum. Aynam. Kita langsungkan pembahasan terkait dengan persoalan takdir kepada Allah Jalla Subhanah. Bahwa keimanan seseorang kepada takdir Allah Azza wa Jalla harus terbangun di atas 4 derajat. 4 darajat. Ad-darajatul ula. Derajat barakallahu fikum yang pertama adalah berilmu tentang ilmunya Allah Azza wa Jal. Masuk barakallahu fikum dalam keimanan kita kepada takdir Allah Azza wa Jal, berilmu tentang ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaip maknanya? Bahwa Allah Jalla wa Ala berilmu tentang segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang barakallahu fikum sedang terjadi. Allahu jalla wa ala maha mengetahuinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allahu jalla fi'ula. Semua yang terkait dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Nah, ketika seseorang meyakini bahwa Allahu jalla wa ala mengetahui segala sesuatu mulai dari zaman awal kejadian makhluk ini sampai kemudian ditutup barakallahu fikum, maka Allah, pengetahuan engkau tentang ilmunya Allah ini adalah bagian keimanan engkau kepada takdir Allah jalla subhanahu. Oleh karena itu Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan pengetahuan apa yang akan terjadi tentang makhluknya ini tertulis dalam catatan takdir. Tertulis barakallahu fikum dalam catatan takdir. Rahimani wa rahimakumullah. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul qaddarallahu maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, Allahu jalla wa ala telah menakdirkan seluruh takdir makhluk ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, jarak dari penciptaannya 50 ribu tahun Allah telah mencatat dan menulis barakallahu fikum takdir-takdir makhluk rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, ketika seseorang sekali lagi mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala maha mengetahui segala-galanya yang kecil sampai kepada yang besar, yang sulit dan rumit sampai kepada yang mudah, maka Allah itu merupakan bentuk bagian dari keimanan engkau kepada takdir Allah Jalla Subhanahu. Tapi harus kita mengerti derajat yang kedua. Derajat yang kedua barakallahu fiik terkait dengan iman kepada takdir Allah Jalla wa'ala, al-imanu bimasyiatillahi ta'ala, beriman dengan kehendak Allah Jalla wa'ala yang mencakup segala sesuatu. Tidak ada muradat, kemauan, keinginan dari makhluk ini melainkan terbukti dan terwujudnya pada keputusan kehendak Allah Jalla Subhanahu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak ada iradat, kemauan dan keinginan dari seluruh makhluknya. Ya, antum bisa bayangkan. Manusia secara khusus sebagai makhluk yang berakal memiliki iradat yang berbeda-beda. Memiliki kemauan dan keinginan yang berbeda-beda. Ya, makanya kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kalau sampai engkau di dalam mengikuti al-haq, menerapkan al-haq, melirik kepada iradat manusia, kemauan-kemauan manusia, Anda akan kebimbang, Anda akan bimbang, dan Anda tidak akan sanggup. Karena manusia itu punya keinginan yang bermacam-macam. Kalau itu kita turuti dalam memikul panji sunnah ini barakallahu fikum, mau menerapkan, itu tidak ingin kita jadikan pertimbangan. Ketika kita melihat itu maunya demikian, kita masukkan jadi pertimbangan. Itu maunya demikian, masukkan jadi pertimbangan. Hancur lebur sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Semestinya barakallahu fikum, semua irada, keinginan-keinginan manusia itu harus dibawa kepada keinginan Rabbuna Jalla Subhanahu. Keinginan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Disitulah dia, kita akan tetap tegar, kita tidak akan ada kebingungan padanya. Barakallahu fikum dan kebimbangan. Hafidhani wa hafidhakumullah, beliau mengingatkan bahwa masyiatullah, mengimani bahwa Allah memiliki kekehendak, dan semua iradat, kemauan dan keinginan dari makhluk ini di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala, maka itu termasuk dari bagian imanmu kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, ini sekaligus bantahan telak terhadap kaum siapa? Ketika seorang mengatakan Allah punya kehendak, bantahan telak terhadap kepada Allah Jalla wa'ala punya kehendak, bantahan terhadap Qadariyah. Ya, karena Qadariyah menolak apa? Menolak Allah Jalla wa'ala tidak punya takdir, kehendak, kemampuan. Barakallahu fi. Nah, beliau menyebutkan bahwa semua kehendak manusia makhluk ini, kemauan binatang-binatang atau makhluk yang tidak berakal beragam-ragam, tapi semuanya kehendak mereka itu di bawah kehendak Allah Jalla Subhanahu. Manusia yang berakal, makhluk yang ada di lautan dengan sekian jenis ikan, punya kemauan masing-masing barakallahu fikum, tapi semuanya terlaksana di atas kehendak Allah Jalla Subhanahu. Sungguh barakallahu fikum, kaum Qadariyah menolak Allah itu tidak punya barakallahu fikum kudrah, tidak punya kemampuan bahwa manusia itulah satu-satunya yang sanggup menciptakan perbuatannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qadariyah ini majusinya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum, dari sinilah sesungguhnya bila seseorang menjadi sunni salafi akan terluruskan barakallahu fikum amalan batiniahnya dalam keimanannya dan amalan barakallahu fikum lahiriahnya hafidhani wa hafidhakumullah. Kemudian derajat yang ketiga, derajat barakallahu fikum yang ketiga adalah beriman kepada kitabah, beriman kepada catatan al-kitabah, bahwa setiap yang namanya takdir makhluk ini telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla, telah ditulis barakallahu fikum oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu pun yang luput. Pada musim barakallahu fikum panas, antum lihat dedaunan berguguran dengan berbagai macam jenis pohon, tidak ada yang luput ilmunya ketika jatuh barakallahu fikum dedaunan tersebut. Ketika ini mati, ini terlindas, binatang ini tertabrak, semuanya itu ada dalam catatan rahimani wa rahimakumullah. Ketika engkau mengimani bahwa semua takdir hidup ini sudah dicatat oleh Allah Jalla Subhanah dan tidak akan keluar dari catatan tersebut, ini bagian imanmu kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Imanmu terhadap takdir Allah Jalla fi'ulah. Kemudian yang terakhir dari derajat keimanan kepada takdir Allah Jalla fi'ulah, yaitu barakallahu fikum beriman kepada khalqillah Allah Jalla wa'ala yang menciptakan semuanya rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala yang menciptakan barakallahu fikum segala-galanya. Dia Allah yang maha mengetahui apa yang terjadi. Semua kejadian dan peristiwa itu telah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala dalam catatan takdir, dan segala yang terkait semuanya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, mari kita dengarkan pendidikan agung dan mulia dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dalam menanamkan jiwa keimanan kepada takdir kepada anak pamannya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, inni u'allimuka kalimati, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka, jaga Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Pendidikan yang agung dan mulia dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa segala apa yang kita harapkan dari kemuliaan oleh Allah Jalla wa ala, ternyata itu diraih dengan sebuah pengorbanan. Anda berusaha tampil untuk menjaga syariat Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan berikan kepada engkau penjagaan barakallahu fiik. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Nilai yang disebutkan di dalam qa'idah al-jaza'u min jinsil amali. Tapi ketika engkau mempermainkan, merendah, anggap rendah syariat Allah Azza wa Jalla, anda bisa tukar dengan dunia, anda bisa tukar dengan jabatan, anda bisa dan seterusnya, Allah Jalla wa'ala akan membalas setimpal dengan apa yang anda perbuat. Hafidhani wa hafidhakumullah. Berarti barakallahu fikum. Dari sini kita menyadari nilai-nilai besar yang didapatkan oleh para pendahulu kita yang soleh, karena muncul dari jiwa-jiwa mereka yang besar, keikhlasan mereka yang tinggi, dan kekhawatiran dan ketakutan untuk menyelisih sekecil apapun dari sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Karena kebersihan langkah mereka itulah mendapatkan barakallahu fikum pemuliaan yang tinggi dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Oleh karena itu zakara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala barakallahu fik, inna allaha yarfa'u darajatal abdi biqadri tamassukihi bisunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang hamba sesuai dengan kadar berpegangnya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, akidah al-imam Ahmad adalah akidahnya al-imam Malik. Akidah al-imam Ahmad adalah akidahnya al-imam Syafi'i. Walakin Ahmad yadhar. Tetapi al-imam Ahmad rahimahullah tampil di permukaan melebihi yang lainnya rahimani wa rahimakumullah. Ma huwa sababu? Apa yang menjadi penyebabnya barakallahu fikum kekokohan di dalam berpegang dengan prinsip sunnah di saat ujian dan cobaan itu dahsyat turun menimpa rahimani wa rahimakumullah? Allah mengangkat barakallahu fikum. Maka disinilah dia letak barakallahu fikum teladan yang mulia dari pendahulu kita yang soleh, bahwa mereka mendapatkan nilai besar dari Allah Jalla wa'ala karena setimpal dari perjuangan mereka terhadap sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jawaban An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam wasiat-wasiat emasnya, atau pesan dalam wasiat emasnya kepada Abdullah ibnu Abbas, ihfadhillaha yahfadhka. Yang kedua, ihfadhillaha tajidhu tujahaka. Ihfadhillaha tajidhu tujahak. Jaga Allah Jalla wa'ala, niscaya Allah Jalla wa'ala akan menjumpaimu di depanmu. Ay, engkau akan menemukannya di depanmu. Maksudnya, engkau akan memperoleh bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah pertolongan itu datang di saat engkau mencampur adukan antara sunnah dengan yang bukan sunnah, antara sunnah dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan? Al-jawabulah, jawabannya tidak, barakallahu fikum. Jikalau perjuangan suci Nabi Yunus sallallahu alaihi wa sallam yang langsung dipimpin oleh beliau dan juga para bala tentaranya, orang-orang yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla, muncul dari sebagian sifat barakallahu fikum ujub, ternyata Nabi kita juga mendapatkan derita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal itu perjuangan suci barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin memperoleh bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, maka siapkan diri kita untuk mau berjalan dengan istiqamah atau dengan lurus di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Jangan berkecil hati. Tadi sudah kita sampaikan di depan ucapan Sa'id ibnul Musayyib, Musayyab rahimahullah, cukup pertolongan Allah itu anda lihat turun dan datangnya di saat lawan anda lihat bermaksiat kepada Allah Jalla Subhanahu. Cukup sebagai bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala di saat engkau melihat bahwa lawanmu itu bermaksiat kepada Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian wasiat yang keberikutnya, idza sa'alta fas'alillah, bila engkau meminta maka mintalah kepada Allahu Jalla Subhanahu. Ya Agus, kita ini orang butuh enggak kepada Allahu Jalla Fi'ala? Dalil yang menjelaskan demikian. Kalau kita ini orang-orang butuh kepada Allahu Jalla Fi'ala, apa dalilnya? Hah? Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallahi. Kalau orang fakir, ya Agus, dia akan banyak meminta atau bagaimana? Dia akan banyak meminta kepada Allahu Jalla wa'ala. Orang fakir, barakallahu fikum. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu diingatkan, barakallahu fikum, kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, urusan putusnya sandalmu, talinya putus, maka mintalah kepada Allahu Jalla Subhanahu. Subhanallah, barakallahu fi. Kita termasuk orang yang lemah dari wasiat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu merupakan wasiat pembentukan kepribadian yang tangguh dan kuat, yang kokoh dan stabil, barakallahu fikum, di dalam hidupnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang keempat, wa idasta'anta fasta'in billah, kalau engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allahu Jalla Subhanah. Maka min hadihil wasiyah, saya wasiatkan atau nasihatkan buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani fillah azzakumullah, untuk banyak-banyak mengangkat tangannya kepada Allahu Jalla Subhanah, meminta bantuan dan pertolongan dari Allahu Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan, barakallahu fikum, kebutuhan dakwatu ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sambil tentunya kita berbuat, banyak-banyak mengutarakan hajat dakwah ini kepada Allahu Jalla wa'ala. Kalau sekiranya semuanya, barakallahu fikum, mengembalikan hal itu kepada Allahu Jalla fi'ula, di dalam doanya mungkin di antara ikhwanuna digampangkan dan dimudahkan untuk qiyamul lail, antum berdoa, barakallahu fikum, buat keikhlasan para pemikul amanat dakwah ilallah Jalla wa'ala, diberikan kemenangan, dibagikan hidayah kepada kaum muslimin, diberikan keistiqomahan buat saudara engkau yang sedang berjuang dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, engkau membantu mereka dengan doa. Sungguh doa itu terkadang lebih tajam dari pedang, barakallahu fikum, nilainya, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di sana ada yang diterima doanya sehingga bisa membantu kepada yang lain, barakallahu fi. Kalau sekiranya engkau mendoakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudaramu fi dhahril ghaib, dalam keadaan saudaramu itu tidak ada di sisimu, engkau doakan, ya Allah berikan kepadanya kesabaran, ya Allah berikan kepadanya kemudahan rezeki untuk kemudian membantu perjalanan dakwah ini, ya Allah. Kalau engkau mendoakan saudaramu fi dhahril ghaib, maka malaikat mengatakan, walaka mithlu, anda memperoleh seperti apa yang anda doakan. Malaikat yang mendoakan kita, ketika kita mendoakan saudara kita fi dhahril ghaib, ketika dia tidak ada, rahimani wa rahimakumullah, kalau mungkin doa kita tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala, namun doa malaikat buat kita, barakallahu fi, doa malaikat buat kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka saling kita mendoakan, sebagaimana salafuna salih ridwanullah alim ajma'in saling mendoakan bainahum fi dhahril ghaibi, yang harus kita teladani, yang harus kita contohi. Barakallahu fikum. Wasiat yang agung dan mulia ini kita sangat butuh, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat yang terakhir terkait dengan keimanan kepada takdir Allah Jalla wa'ala, sekaligus sebagai penutup kajian kita pada siang hari ini, kata Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam, wa'lam annal ummata law ijtama'at al-ayanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jikalau umat ini bersatu padu ingin memberikan guna dan manfaat bagimu, mereka tidak mampu memberikan manfaat kecuali apa yang telah dituliskan buatmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Mereka tidak akan sanggup untuk memberikan manfaat dan guna buatmu kecuali apa yang telah dituliskan buatmu oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, kalau mereka itu sepakat dan setuju untuk memberikan mudarat atas dirimu, memberikan malapetaka buatmu, mereka tidak sanggup kecuali apa yang telah dituliskan atasmu. Allahu Akbar. Sungguh barakallahu fikum, pesan-pesan yang berharga dalam hidup seorang pemuda. Ya, kita ini masih termasuk golong pemuda enggak ya, Abdullah? Hah? Saya Abdullah termasuk enggak masih muda ya? Hah? Pemuda itu batasnya berapa umurnya Abdullah? Hah? Jadi pesan barakallahu fikum untuk membentuk kepribadian yang tangguh dari lisan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kita berusaha mempraktikkan pesan-pesan ini, kira-kira nilai apa yang kita dapatkan barakallahu fik, Pak Agung? Siapa? Pak Joko. Nilai apa yang didapatkan? Kalau wasiat-wasiat itu diperhatikan, dilaksanakan dengan baik, apa nilai yang kita akan bisa memetiknya barakallahu fi? Saya kira akan dijawab segudang nilai yang akan diperoleh. Karena kemuliaan para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, yaitu kepiwaian mereka di dalam memegang wasiat-wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin berjalan barakallahu fikum di belakang mereka. Kalau kita tidak bisa berlari, kita berjalan. Kalau tidak bisa berjalan, kita merangkak sampai kita dipanggil oleh Allah Jalla wa Ala dalam kondisi meniti jejak dan jalan mereka, salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam daras usul as-sunnah. Dan insyaAllah besoknya daras kita apa ya, Bakil? Usul as-salata, dan siap untuk ditanya barakallahu fikum. Jangan takut karena mau ditanya kemudian menghilang dari majlis. Na'am, rahimani wa rahimakumullah. Usul as-salata barakallahu fikum. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.